bro. Iya. Kasus. Kasus apa? Woman bro. Luput ya. Hah? Kok iso? Wes. Lah sampe lu melu kowe. Ngono ngono. Oh. Ya sudah. Padahal aku tahu lho. Weh. Tenang nih. Ya tenang. Weh diam. Podo. Jadi. Pas. Bang bocah wadon kok saya ngreteli nganggo rok ning dhuwur bungkul raine kak kebak dempul marayu tek numbul dadi do pengen nyahut enak apa meneh nyawang bocah sing padha yang jangan boncengan ngetak pret nganti ora iso nahan kowe nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenan apa koyo ngono sik padha dikareke tingkah polah bocah iku manut mudhun dhewe ya apa resiko nih? Harapmu gak mesti bablas senang korong kosa uribe kan janji loko ya nawa ebe wekan otoknya saiki rasa nong beku nalongso bagani anak ewang liyo mula awakmu sengkutu nih so ngati-ngati yang dipindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati. Konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mengko dak rusak grapas nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut sahan bisu omongane mbok padokmu kuwi mbok isik-isik rumet mikir piye ning nguripi wedoanmu apa bojomu kok arep kok pagani watu mulo yen tumindha ora waton serem dijak tumindha gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindhamu dhewe ora ngira sik tok tumpak iku wigebe karo ora kowe le nek wis kahanane ngene kudu ngampet isih karo tangga teparone dadi buyar si menompok kasunya tali bayi sik neng jero wetang kuwi kowe bapakne janji loga yen awake dhewe kena gedhe saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati.